Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Masih dalam pembahasan perkara-perkara yang harus dilakukan tatkala seseorang membantah ahlul bid'ah wal ahwa, yaitu perkara yang keempat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala tentang al-amanah. Dan beliau menukilkan tiga ucapannya al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang perkara ini, yang menunjukkan bahwasanya sikap amanah di dalam membantah ahlul ahwa dengan menukil ucapan batil mereka dari lisan-lisan mereka atau dari tulisan-tulisan mereka tanpa mengurang-urangi, tanpa menambah-nambahi, sportif di dalam menukil apa yang mereka ucapkan, ini adalah metode yang dipakai oleh al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam rudud beliau, dalam bantahan-bantahan beliau, baik kepada ahlul bid'ah wal ahwa atau kepada al-kuffar. Satu kalam lagi yang dinukilkan oleh Syekhul Bukhari, yaitu kalamnya al-imamul Humam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam mukaddimah kitab beliau yang agung yang berjudul Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kebingungan. Judul kitabnya Hidayatul Hayara, menunjukkan orang-orang yang kebingungan. Fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, pada jawaban-jawaban terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Kitab ini beliau tulis untuk mematahkan syubhatnya al-Yahud wa Nasara. Dan yang memakan porsi yang banyak dari kitab ini adalah, barakallahu fikum, bagaimana beliau mengisbatkan, menetapkan kenabian yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naqlan wa aqlan, baik secara nukilan, dalil-dalil nukilan Alkitab wa Sunnah, atau secara logika dan akal. Beliau dalam mukadimah kitab tersebut menyebutkan metode yang beliau bawa rahimahullah di dalam membantah al-Yahud wa Nasara dalam kitab ini Hidayatul Hayara. Beliau mengatakan, perhatikan, wa dhammantuhu ajwibatal masaili wa taqrira nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jami'i anwa'id dalail, dan aku masukkan dalam kitab ini jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dan menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua jenis-jenis dalil yang ada. Yang tadi kita katakan naqlan wa aqlan, baik secara nukilan maupun secara akal. Faja bihamdillahi wa mannihi wa taufiqihi kitaban mumti'an mu'jaban. Maka kitab ini pun datang dengan pujian Allah dan juga atas karunia-Nya dan taufiknya sebagai kitab yang sangat menyenangkan dan mengagumkan. La yas'amu qari'ahu atau la yas'amu qari'uhu, tidak akan bosan orang yang membacanya, yang membacanya. Wala yamallu an-nawiru fihi, dan tidak akan bosan orang yang melihatnya. Yu'tika ma syi'ta min a'lamin nubuwah, bawa barahinir risalah, kitab ini akan memberikan kepadamu apa yang kamu mau dari tanda-tanda kenabian dan bukti-bukti kerasulan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bisyaratil anbiya bi khatimihim, dan memberikan kepadamu penjelasan tentang pemberian kabar gembira dari para nabi tentang akan datangnya penutup para nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan ucapan setelahnya yang menjadi syahid bagaimana beliau memakai metode amanah di dalam membantah al-Yahud wan Nasara dalam kitabnya ini, Hidayatul Hayara, wa istikhraji ismihi sharih min kutubihim, dan kitab ini juga mengeluarkan nama beliau yang jelas dari kitab-kitab mereka, menyebutkan nama penyebutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka secara jelas. Ini berarti beliau nukilkan dengan apa adanya. Wa dzikri na'tihi wa sifatihi, dan akan menyebutkan sifat-sifat beliau serta ciri-ciri beliau, wa siratihi, dan juga perjalanan yang akan beliau jalani, min kutubihim, dari kitab-kitab mereka, al-Yahud wa Nasar, akan dinukilkan. Disadarkan orang-orang Yahudi wa Nasar tentang apa sebenarnya menjadi isi kitab mereka, yang di dalamnya ada bisyaratul anbiya, ada kabar gembira dari para nabi terhadap datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab mereka, Al-Injil wa Taurah, akan sifat-sifat dan ciri-ciri, bahkan beserta perjalanan yang akan dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tanpa ada beliau tambah-tambahi atau beliau kurang-kurangi. Dinukilkan apa adanya. Inilah yang namanya sportif, inilah yang namanya amanah di dalam ar-rudud ala ahli al-ahwa wal bid'ah, bahkan kepada ahli al-kufur. Wa tamyiz baina sahihil adyani wa fasidiha, dan kitab ini akan datang menjelaskan tentang bagaimana membedakan antara agama yang benar dan agama yang rusak. Wa kaifiyati fasadiha ba'da isqit istiqamatiha, dan bagaimana agama itu bisa rusak setelah agama itu lurus. Ikhwani fiddin azni wa azukumullah, itulah apa yang beliau sebutkan dalam mukadimahnya kitab Hidayatul Hayara, menunjukkan bahwasanya menukil kalam yang hendak dibantah dengan apa adanya tanpa ditambah dan dikurangi, sportif dalam menukil, ini adalah metode para ulama rahimahumullah tatkala membantah ahlul ahwa wal bidah, dan ini juga yang dipakai oleh para ulama ulama syekhuna pada zaman kita sekarang ini. Mereka juga tatkala membantah ahlul ahwa wal bidah, akan antum dapati mereka terlebih dahulu menukil ucapan orang yang hendak dibantah apa adanya, disebutkan bahkan halamannya di kitab apa halamannya, baru diberikan kritikan-kritikannya. Yang dilakukan oleh Syekh Rabi, yang dilakukan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan disebutkan kepada masyayikh hafidhahullahul ahya wa rahimallahul amwat. Tidak boleh bagi kita ma'asyar muslimin rahimakumullah tatkala membantah halul ahwal bidah, tidak sportif, melebih-lebihkan ucapan yang ada pada mereka. Mereka hanya menyebutkan yang menjadi poin kesalahan 3, tapi kita tambah-tambahi sampai jadi 10. Ya, sebenarnya tidak sportif. Tidak ada sikap amanah, dan ini manhi, terlarang, walaupun konteksnya, keadaannya di dalam membantah mereka ahlul ahwa wa al-bidah. Kemudian perkara yang kelima yang disebutkan oleh Syekhul Bukhari hafizahullah, setelah yang pertama adalah mengilmui atau mendasari bantahan tersebut dengan ilmu yang diambil dari Alkitab was Sunnah, kemudian mengikhlaskan niat dalam membantah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga bersikap adil, yang keempat adalah bersikap amanah, Kemudian yang kelima adalah at-tasabbut. Kita harus tasabbut. Menekankan kebenaran, kepastian khabar yang datang kepada kita. At-tasabbut ikhwan fiddin azzaakumullah adalah perkara yang amat sangat ditekankan di dalam Islam. Di dalam menerima khabar, seorang muslim harus punya sikap tasabbut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah khabar, maka perjelaslah. Fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Orang fasik datang membawa khabar kepada kita, maka kita harus terlebih dahulu barakallahu fikum meng-cross check khabar yang dia bawa. Apalagi yang datang kepada kita membawa khabar adalah orang yang enggak jelas siapa dia. Ini tentu lebih lagi harus ditabayyunkan. Lebih lagi harus ditasabutkan atas khabar yang dia bawa. Fasik saja harus tabayyun, apalagi orang yang majhul, yang enggak tahu siapa dia, apalagi hanya menulis bantahan dengan kata kata bahu Abdullah ditulis oleh hamba Allah memajhulkan dirinya. Sudah kita tabayyun. Harus tasabutkan. Dijelaskan oleh beliau tentang perkara tasabut di dalam membantah ahlul ahwa wal bid'ah. Inna tahqiqa hadzal amri aidan muta'alliqun wa murtabiqun bima sabaqa fi nuqtati raqmi tsalits al mukhtashah bil adl. Sesungguhnya mewujudkan perkara ini juga, ini sangat berkaitan erat dengan apa yang telah lewat dalam poin ketiga, yaitu pembahasan khusus tentang permasalahan adil. Termasuk dari adil, termasuk dalam keadilan, dalam membantah adalah seorang harus terlebih dahulu bertasabut atas khabar yang datang kepada dia. Idzil adalatu taqtadi an yatathabbata ar-raddu min qawli aw kalamil mardudi alaih. Karena sikap adalah ini mengharuskan seorang yang membantah dia harus mentasabutkan, mengkrosek kembali tentang ucapan atau kalam orang yang hendak dia bantah. Nah, bi ihda turuqil isbati sahihah, dengan salah satu cara-cara menetapkan yang benar. Kenapa harus tasabut? Kenapa harus kita cross check? Si fulan mengucapkan ucapan yang seperti ini dalam muhadharahnya. Si fulan menulis tulisan yang seperti ini dalam kitabnya. Sebelum kita membantah apa yang sampai kepada kita, yang itu dinisbahkan kepada orang tersebut sebagai kesalahan dan kesesatan, maka kita harus terlebih dahulu tasabut. Apakah benar si fulan mengucapkan ini dalam muhadharahnya? Siapa saja yang menyaksikan, siapa yang membawa khabar kepada kita. Jika itu bentuknya adalah sebuah tulisan, lihat tulisannya sendiri, apakah betul seperti itu adanya. Kalau memang betul-betul seperti itu, maka baru dibantah. Penting yang namanya tasabut. Kenapa ikhwan? Liyasiha hukmuhu wa naqduhu. Agar di dalam menghukuminya dan mengkritiknya, kita akan terus berada di atas kebenaran. Ya, jangan sampai menjadi bumerang untuk kita. Kita sudah berteriak dengan suara yang lantang, membantah sesuatu yang dinisbahkan kepada si fulan sebagai kesesatan, sebagai kesalahan. Ternyata sebelum kita belum tasabut. Ternyata itu tidak diucapkan oleh si fulan. Jadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, wa hadzal amru a'ni at-tasabbuta min al-qawa'idil mutaqarrarah lada ahli sunnah. Dan perkara ini yang saya maksud adalah tasabut termasuk kaedah-kaedah yang ditetapkan di sisi ahlu sunnah wal jamaah. wa huwa yadullu ala nazahatihim wa adlihim wa insafihim, dan ini menunjukkan akan kesucian mereka dan keadilan mereka serta sikap tengah-tengah yang ada pada mereka. Lakinna hadhil qa'idah wal adl wal insaf wa nahwiha min al qawaidi wal usulil mutarabithah as sunniyatil azimah, akan tapi kaidah ini kaidah tasabut, kaidah adil dan kaidah insaf dan yang semisalnya dari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang sangat berkaitan, yang mana ini sebuah prinsip-prinsip sunni yang besar. Hawalat ba'dul fi'am qalbaha qa'ikiha wa tazwiraha an usuliha sunniyah, ada sebagian kelompok yang mencoba untuk memutarbalikkan hakikat kaidah ini dan mengaburkannya dari prinsip-prinsip sunni yang lain. Nah, ada sebagian orang, kata Syekhul Bukhari, yang berusaha untuk mengkaburkan makna daripada tasabut, adil dan insaf di dalam membantah. Fasyakhabu biha ala ahli sunnah, maka mereka pun menjelek-jelekkan dengan kaidah ini terhadap ahlu sunnah. Dhannan minhum annal amra yantali wa yamur min ghairi nakhlin wa kashfin wa ibtal. Karena mereka menyangka bahwasanya perkaranya tatkala seorang tasabbut, tatkala seorang adil dan seorang bersikap tengah-tengah, perkara ini akan terus lewat tanpa adanya nakhl, tanpa adanya kashf, membuka hakikatnya, wa ibtal, dan membatalkan kebatilan tersebut. Sebagian ahlul ahwa wal bidah menyatakan yang namanya adil dalam membantah itu adalah dengan cara kita juga menyebutkan kebaikan orang yang hendak kita bantah, atau dikenal di sisi as-sururiyun dengan kaidah al-muwazanah. Ya, al-muwazanah. Kalau kamu mau membantah si fulan, kamu juga harus sebutkan kebaikannya. Dia juga punya kebaikan. Ini namanya al-muwazanah. Kata Syekhul Bukhari, ini adalah upaya untuk mengkaburkan kaidah adil dan insaf di dalam membantah. Padahal enggak seperti itu maknanya adil dan insaf di dalam membantah ahlul ahwa wal bidah. Dan kaidah inilah yang beliau Syekhul Bukhari bantah habis-habisan Abu Hasan Al-Misri dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani. Beliau memberikan kritikan-kritikan yang dalam kepada Abu Hasan terkait dengan permasalahan tasabut. Terkait dengan permasalahan tasabut, di mana dia mengatakan, barakallahu fikum, yang namanya tasabut terkait dengan masalah kesesatan seseorang, kamu harus langsung mendengarnya. Jangan percaya khobar siapapun itu. Nah, ya. Kalau kamu dengar Syekh Fulan ini barakallahu fikum menyimpang, kamu harus datangi dia. Pastikan kalau dia betul-betul mengucapkannya dan nasihati. Kamu gak boleh percaya kepada nukilan ikhwan-ikhwanmu walaupun mereka adalah thiqat. Jadi kesalahan yang dalamnya terjatuh Abu Hasan, dibantah oleh Syekhul Bukhari dan juga dalam kitab-kitabnya Syekh Rabi membantah sikap tasabut yang salah yang ada pada Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi hadahullah. Fahadal aslu sunni, kata beliau, maka prinsip sunnah ini, qad takallamtu alaihi mufassalan fi raddi alal musyaghib bil batil Abil Hasan Mustafa ibni Ismail al-Ma'ribi al-Misri, dan prinsip sunni ini aku telah berbicara tentangnya secara terperinci dalam bantahanku kepada musyaghib si Abul Hasan Mustafa ibnu Ismail al-Ma'ribi al-Misri dalam kitabku yang berjudul Al-Fathur Rabbani fi raddi ala Abil Hasan As-Sulaimani. Ini juga kitabnya sama seperti kitab yang kita baca sekarang, modelnya adalah barakallahu fikum datang per halaqah. Tulisan-tulisan yang terpisah yang beliau tulis di beliau sebarkan di internet. Nah, terkhusus di jaringan situs Sahab. Dan kitab ini baru kita dapati yang terpisah-pisah, wallahu alam, kalau sudah tercetak. Nah, Al-Fathur Rabbani fi Raddi ala Abil Hasan As-Sulaiman sekitar ada 16 halaqah, 16 tulisan terpisah. Ya, beliau membantah Abul Hasan, dan dalam barakallahu fikum terbitan yang kedua, tulisan yang muncul di nomor 2, beliau menekankan bantahan beliau kepada Abul Hasan terkait dengan masalah at-tasabbut, di mana beliau membicarakan secara terperinci terkait dengan masalah tasabut ini. Nah, beliau mengatakan, wa dzakartu hunaka bi umurin bitahqiq tata'allaq bitahqiqi hadzal asl. Dan aku akan mengingatkan di sana tentang perkara-perkara yang berkaitan untuk menetapkan prinsip ini. Wa ba'dhi turuqi itsbatihi lada ahli sunnah walati minha, dan bagaimana cara menetapkan tasabut di sisi ahli sunnah. Ya. Bagaimana caranya menetapkan sikap tasabut pada ahli sunnah. Di antaranya adalah arrihlah fi talabil hadis wal inayah fin naql. Di antara cara bertasabut di sisi ahli sunnah adalah berjalan untuk mencari hadis dan memperhatikan nukilan. Ini yang datang langsung kepada orang yang hendak kita tasabut khobar darinya. Itu di antara caranya. Kemudian yang kedua, inilah yang dinukil, yang diingkari oleh Abul Hasan, yaitu qabuli khobaril adl. Di antara cara tasabut juga adalah menerima khobar orang yang adl. Ya, menerima khobarnya orang yang terpercaya. Ini adalah prinsip yang diingkari oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Nah, wal kashfi an hadzal rajul al mukhalif min khilali kutubihi wa musannafatihi, dan juga di antara cara tasabut adalah membongkar kesesatan seseorang dari kitab-kitab dan tulisan-tulisannya. Ini juga diingkari oleh Abul Hasan. Enggak boleh kalau kamu hanya baca kitabnya, enggak boleh datang langsung sama orangnya. Ya. Nasihati dulu. Baru boleh kamu bantah. Belum seperti itu. Kamu hanya membaca kitabnya, yang seperti ini barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Itu menurutnya Abul Hasan. Wa imal qaidah baladiyur rajul a'raf bihi, dan di antara cara tasabut adalah mengamalkan kaidah orang yang satu daerah dengan orang lain itu tentunya lebih paham tentang keadaan orang tersebut. Faqtafi bihi an itiqrari huna, maka aku mencukupkan dengannya dari mengulang dalam kitabku ini. Yaitu dalam penjelasan beliau seputar tentang tasabut, beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani yang tadi inti-intinya sudah beliau sebutkan, di antara cara tasabut indah ahli sunnah adalah dengan 4, yaitu rihlah, dan juga memperhatikan nakal, memperhatikan nukilan dari seseorang, kemudian menerima khobar orang yang terpercaya, kemudian bolehnya membongkar kesesatan seseorang dari kitab-kitabnya dan tulisan-tulisannya, kemudian mengamalkan kaidah baladiyur rajul a'raf bihi, orang yang sedaerah dengan orang lain tentunya dia lebih paham tentang orang tersebut. Nah, selesai penjelasan beliau terkait dengan tasabut. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang ke-6, yaitu adamu raddil batil bil batil. Tidak boleh membantah kebatilan dengan cara yang batil. Wa innama yuraddul batil bil haq. Yang boleh itu adalah membantah kebatilan tapi dengan kebenaran. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.